Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, fa qala al-muallifu rahimallah, fa qala al-musannifu rahimallah, al-muqaddimatu alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimina, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahun al-awwalina ilahul awwalina wal akhirina, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana wa imamana Muhammad ibn Abdullah Abdillah. Ini salah cetak kan ya? Muhammad bin apa? Muhammad ibn Abdillah. Salah cetak. Oh iya benar. Abdillah Sayyidil Anbiya'i wa Sayyidil Anbiya'i. Sayyidil Anbiya'i wa qudwatina imamana Muhammad ibn Abdillah Sayyidil Anbiya'. Sayyidil Anbiya'i wa khatamal mursalina sallallahu wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. فهذه العقيدة التي كتبها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ورفع منزلته وجمعنا به وبالنبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. كتبها رحم الله لأهل القاسم لأهل القاسم لأهل Qasimi lamma talabu minhu an yaktuba aqidatahu wa huwa mushtagilul bali, fakataba aqidatan mukhtasaratan hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaati, haythu dakarul usula sittata: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالقدر خيره وشره. فهذا هو الإيمان الكامل. وشرحنا لهذه الرسالة شرح فيه تفصيل وشرحنا لهذه الرسالة شرح bisa dibaca شرحون atau antum juga bisa baca وشرحنا لهذه الرسالة شرح فيه تفصيل في تفصيل و bukan شرحنا berarti ya, tadi ya bukan شرحنا berarti شرحنا لهذه الرسالة شرح فيه تفصيل وحصر للمقصود والتقريب للفائدة. نعم. Ada lagi satu tanggung. Oh iya. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا نياتنا وذرياتنا, كما أسأله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول. وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. كتبه عبد العزيز بن Abdillahi Rajihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna Muhammadan abaduhu wa rasulah mabad. Pak Ikhwah, ini adalah kajian kita perdana dari lanjutan kajian Tafsirul Anam Syarah Nawakidul Islam, masih dari silsilah Rosailnya dengan syarah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Rajihi Hafizullah Ta'ala. Setelah sebelumnya juga kita selesaikan apa? Gala Ilmu Tauhid ya, di kajian siang hari Sabtu ini. Ya, sebelum Tafsirul Anam Gala Ilmu Tauhid. Nah, kita masih lanjutkan dari silsilah Rosail Syarah Syekh Rajihi ini dengan syarah risalah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab ila Ahlil Qasim. Ya. Di sini juga walaupun masih global ya, karena yang lebih lengkap lagi ada namanya Rosail Asyakhsiyah. Ya, nanti akan ada surat menyurat Syekh. Alhamdulillah. Ya, hadikumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada beberapa person yang beliau menjelaskan akidah beliau kepada beberapa kaum, di situ beliau menjelaskan akidah beliau yang lebih lengkap daripada risalah ila Ahlil Qasim ini. Ya, nanti akan kita bacakan itu ketika pada tempatnya, terlebih khusus pada kasus Ibnul Farid ya, dan yang semisalnya. Ya, di bagian akhir risalah ini insyaallah. Ya, di mukaddimah di sini Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi sebagaimana para ulama menempuh syarahnya itu di atas pemahaman yang sesuai dengan tarikhah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Al-muqaddimah alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Ini enggak perlu diterjemahkan ya. Ya, beliau kemudian bersyahadat ya, sampai akhirnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat beliau. Amma ba'd, amma ba'du. Ya, fa hadhihi al-aqidatul lati katabaha al-imamu. Ini adalah akidah, yaitu risalah tentang akidah yang ditulis oleh al-Imam al-Mujaddid, sang pemberharu ya, sang reformis Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, qaddasallahu ruhah, semoga Allah mensucikan roh beliau. Wa rafa'a manzilatah, semoga Allah meninggikan derajat beliau. Wa jama'a nabihi bin nabi wa bin nabiyyin wal mursalin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin. Dan semoga Allah kumpulkan kita dengan beliau dan juga seluruh para nabi dan rasul serta orang-orang yang siddiq dan kalangan syuhada beserta salihin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Sesungguhnya Allah yang Maha mampu akan itu. Katabaha, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis risalah ini rahimullah li ahlil Qasim, kepada penduduk Qasim. Lamma talabu minhu, tatkala mereka penduduk Qasim meminta kepada beliau ayyaktuba aqidatah, agar beliau menuliskan akidah beliau kepada penduduk Qasim. Wa huwa mustaghilul bali. Ya, yaitu beliau sedang sibuk ya. Artinya beliau sedang memikirkan yang lain di tengah-tengah kesibukan beliau. Fa kataba aqidatan mukhtasaratan, maka beliau menulis di sini akidah yang ringkas. Wa hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaah, haitsu dzakara al usula asittata. Ya, di mana beliau di sini menyebutkan ya 6 landasan. Ya, 6 prinsip, yaitu iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Fahadahu al-imanu al-kamil, inilah iman yang sempurna. Wa syarhuna lihadhi risalati syarhun fihi tafsilun wa hasrun lil maqsud wa taqribun lil fa'idah. Dan syarah kita ya, terhadap risalah ini, penjelasan kita terhadap risalah ini adalah penjelasan yang di sini ada tafsil, ada perincian, ada hasrun, ada pembatasan dari setiap permasalahan ya, pembatasan lil maqsud, dari apa yang ditujukan oleh Syekh. ya, terkait penulisan kitab ini, wa taqribun lil faedah, dan juga semakin mendekatkan diri untuk memahami faedah. As'allaha azza subhanah, dan aku mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, ayusliha kulubana, agar Allah memperbaiki hati-hati kita, wa amalana amal kita, wa niyatana niat kita, wa dzurriyatana dan wa dzurriyatina, ya. Ayusliha kulubana wa amalana wa niyatina, berarti niat jamak munasalim, wa dzurriyatina, ya, jamak munasalim mansub bil kasrah, ya, niat kita, keturunan kita, kama as'aluhu ayyarzuqana jami'an, sebagaimana aku mohon padanya agar dia memberikan rezeki kepada kita semuanya, al-ikhlasah, mengaruniakan keikhlasan, fil amal wasidqi wa fil qaul, dalam amalan dan kejujuran dalam ucapan. Sallallahu ala nabiyyina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katabahu, ditulis oleh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke isi kitab. Nah, fadal, dibaca berikutnya sini. Ya, topik, ayo baca topik. فقال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله أشهد أن لا أشهد الله أدعني أمك أشهد الله أشهد الله aku menjadikan Allah sebagai saksi itu أشهد الله أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته اعتقدته اعتقدته الفرقة الناجية الفرقة الناجية ناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Enggak ada wal malaikatihi, wa malaikatihi. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal bu'itha. Bu'itha. Wal ba'tha. Wal ba'si. Allah musta'an. Terus wal ba'thi ba'da al mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Ah, taib hasbuk. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Ushidullah, aku menjadikan Allah sebagai saksi, waman hadarani minal malaikah, dan para malaikat yang hadir di sisiku ini, ya, hadir di sisiku ini, aku menjadikan malaikat juga saksi, wa ushidukum, dan aku menjadikan kalian juga menjadi saksi. Anni a'taqidu ma taqadathu al-firqatun najiyatu. Bahwasanya aku berkeyakinan sebagaimana al-firqatun najiyah al-sunnati wal jamaah juga berkeyakinan. Jadi al-firqatu fa'il dari i'taqada. Ya, makanya dikasih ta ta'anis. Berkeyakinan dengannya, yaitu minal iman, terkait keimanan pada Allah, malaikatnya. Ya, kitabnya, rasulnya, hari berbangkit setelah kematian, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, jadi ketika beliau menjadikan Allah dan malaikat sebagai saksi ini, seakan-akan beliau mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Ya, Allah telah bersaksi, begitu juga dengan para malaikat, ya, dan orang-orang yang berilmu, Allah ilaha illahu, bahwa tidak ada ilah, annahu la ilaha illahu, yang berhak diibadai dengan benar kecuali dia. Tabarakallahu fik. Nah, dibaca syarahnya. Topik masih. Asyarhu قال الشارح رحمه الله تعالى شيخ الإسلام شيخ الإسلام عالم العالم العالم العالم الرباني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا شك أنه أهل لهذه اللقب أهل لهذا اللقب فقد رزقه الله العلم الرباني الربانية فقد علم الناس صغار العلم ثم علم كباره كباره وقد قيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره وهو رحم الله الإمام المجدد فهو مجدد الدعوة دعوة الإسلامية جددها بعد أن درست بعد أن درست معالمها نعم وانتشرت البدعة والخرافات والشرك وانتشرت البدع والخرافات والشرك أعاد الناس إلى شريعة نبينا محمد نعم صلى الله عليه وسلم وإلى التوحيد والملة الحنفية ملة الإسلام فهو الداعي عن الشرك إلى التوحيد والحنفية من الحنف والميل لكونها مائلة خبر كون karena kana itu dia masdar dari kana karena kan beramal semua susunan tasrifnya مائلة عن الشرك والبدع قائمة على التوحيد نعم ya kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Rajihi Hafizallahu Ta'ala Syekhul Islami Al-Alimu Ar-Rabbani ya, Syekhul Islam Al-Alimu Ar-Rabbani Muhammad Ibn Abdul Wahab La syakka annahu ahlun Lihadal laqabih La syakka enggak diragukan lagi bahwasanya beliau memang ahlun Ahlun di sini maknanya ahakku Beliau memang lebih layak berhak ya, Dengan laqab ini Julukan ini Julukannya tadi apa? Syekhul Islam ya, Al-Mujaddid Al-Alim Ar-Rabbani Faqad razaqahullahu al-ilma ar-Rabbani Maka Allah telah mengkaruniakan pada beliau ilmu ar-Rabbani ini Apa sih ilmu Rabbani? Yang disebut ulama Rabbani Faqad allaman nasa sigar al-ilmi Summak allama kibaruh Beliau mengajarkan manusia ilmu yang sigar Ilmu yang kecil-kecil dulu Kemudian diajarkan ilmu yang besar-besar. Ya. Waqad qila dan dikatakan Ar-Rabbani alladhi yurabbi an-nasa bi sigari ilm qabla kibarih. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rabbani itu siapa sih? Yaitu yang mentarbiyah manusia, mendidik manusia dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar-besar. Wa huwa al-imamu al-mujaddidu beliau adalah imam al-mujaddid sang pemberbaharu sang reformis wa huwa mujaddidu da'watil islamiyah beliaulah mujaddid sang reformis dakwah islamiyah jaddadaha ya beliau perbaharui ba'da'an ya durisat ma'alimuha wa antasharat al-bida'u ya Ini ba'da andarosat mungkin indarosa ya, dari kalimat indarosa. Jadi hamzahnya ini bukan hamzah itu ya, hamzahnya tepatnya hamzah wasal, ini kan hamzah kotok ya. Yang tepat itu indarosat ma'alimuha. Indarosa itu kan artinya hilang, lenyap. Tapi kalau pakai hamzah kotok, ba'daan durrisat gitu. Jadi tepatnya ba'da indarosat ya, hamzahnya hamzah wasol ya, indarosa. Tepat dengan ma'alim. Ma'alim itu dia jamak ghair waqil ya. Indarosat itu indarosa artinya hilang, lenyap. Ya, beliau memperbaharui ini ba'da indarosat ma'alimuha, setelah hilang rambu-rambu Islam ini di tengah kaum muslimin. Jadi itu tepatnya indarosat ya. Jadi hamzahnya bukan hamzah qotok wasol, tapi hamzah qotok. Ya. Nah, kalau ini kan hamzah qotok, seakan-akan ba'da an ya. Nah, ini jadi kedar bacanya. Ya, jadi kedar. Nah, itu yang lebih tepatnya itu. Wanta syarat al-bida'u, dan tersebar berbagai bid'ah wal khurafatu. Ya, dan berbagai khurafat. Wasyirku, dan kesyirikan. Dan nasa ila syari'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengembalikan manusia kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila tauhid, kepada tauhid. Wal millatil hanifati, hanifiyati. Ya, kepada millah hanifiyah, millatil Islam. Fahuwa da'i, maka beliau lah sang penyeruan ya, yang mengajak manusia anis syirki ila tauhid, yang menyerukan dari kesyirikan kepada tauhid. Wal hanifiyah minal hanaf, sedangkan hanifiyah itu berasal dari kata hanaf ya, apa namanya, condong. Wal mail, sama itu condong. Likauniha ma'ilatan anis syirk wal bidah, karena kondisinya memang condong ke arah kesyirikan dan bidah. Qa'imatan ala tauhid ya, artinya berpaling dari bidah dan kesyirikan dan tegak di atas tauhid. Nah, gantian dibaca. Ayo Chandra, tadi kita mau baca. Faqala syarih rahimallahu ta'ala, wa yuqalu lihada aydan, lahada aydan. Antum bukunya beda apa gimana? Coba baca yang benar. Wa yuqalu laha aydan al alamatu. Bukunya beda kali ini. Al millatu. Iwajau. Antum minta baca tadi belum siap apa mau? Yang ini saya tadi yang awal. Coba persiapan saja. Kelas. Gantian. Gantian. Coba Pak Harudin. Bismillah. Faqala syarihu. Kalau mau baca itu jangan mau nebak-nebak kelamaan. Ini kita mau biar kajiannya biar cepat. Wa yuqalu laha aydun al millatu. Mumpet aja. Tar dulu. Siapa nyuruh antum mulai lagi? Ayo mulai. Bismillah. Faqala syarihu. Wa yuqalu laha aydun al millatu al iwaja'u. Likauniha munharifatun anis syirki. Belum pernah diajari mas senior ini ya. Siapa gurunya ini? Munharifatun anis syirki. Fikri ya? Apa Paris? Gak pernah diajari nih masdar dari kana yakunu beramal juga. Udah diajarin Paris? Ayo ulang. Likauniha munharifatun anis syirki wa anil bida'i wahia fi nafsiha mustaqimatan. Kenapa mustaqimatun? Lamma sa'alahu ahlul qasimi ahlul qasimi ahlul qasim an aqidatihi kataba lahum hadhil aqidatu hadhil aqidata mukhtasarata wa dhakara fi akhiriha annahu katabaha ala ajalatin wa annahu ajalatin wa annahu mustaghilun mustaghilul bali. قال في آخرها عقيدة وجي وعقيدة وجيزة وجيزة itu satu kalimat. Wawnya itu bukan waw atof. Wajiz. Pernah dengar kalimat wajiz? Ringkas. Aqidatun wajizatun. Jadi wawnya bukan waw atof. Ya. Dia justru fa-nya itu. Terus yakni mukhtasaratan harartuha harartuha wa ana mustaghilul bali mustaghilul bali wa ana mustaghilul bali falam yakun katabaha muftaraghalaha mutafarrighalaha mutafarrighan laha likathrati a'malihi wa qiyamihi bid-da'wati ad-da'watu ila Allahi wa ta'li ad-da'watu ila Allahi wa ta'liman nasi. Kenapa bisa da'watu terus ta'lima? Dia masih atafkit da'wah ya Ustaz. Kan wa qiyamihi bid-da'wati ad-da'wati ila Allahi wa ta'limin nasa wa ta'limin nasi begitu. Terus litatalla'u ala ma indi annahu mu'taqid al-mu'taqidi wallahu ala ma naqulu wallahu ala ma naqulu wakilun. Naam. Ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa qul laha aidan al-millatul iwaja, ini sama ya yang condong likauniha munharifatan anisyirk, karena dia menyimpang dari kesyirikan, bukan syirikan, wanil bidah, dari kebid'ahan, wahiyya binafsiha mustaqimatun, dan agama itu sendiri adalah agama yang mustaqimah, ya, yang lurus. Lama sa'alahu ahlul qasimi an aqidatihi, tatkala penduduk Qasim bertanya kepada beliau tentang akidah beliau, katabalahum hadihil akidata al-mukhtasarata, maka beliau menuliskan akidah ini kepada mereka, akidah yang ringkas ini. Zakar wa zakara fi akhiriha, dan beliau menyebutkan di akhir risalah ini annahu katabaha ala ajalah. Beliau menuliskan ini ya dalam kondisi terburu-buru. Wa annahu mustaghilul bal, karena beliau ya kondisi sibuk memikirkan hal lain. Ya. Wa qala fi akhiriha, beliau mengatakan di akhirnya aqidatun wajizatun, akidah yang wajizah, apa wajizah? Mukhtasara, yakni mukhtasaratan, yang ringkas. Harartuha, yang aku tahrir, aku tetapkan. Wa ana mustaghilul bal, dalam kondisi sibuk memikirkan hal lain. Falam yakun katabaha mutafarriqan laha, ya, jadi beliau tidak menuliskan akidah ini dalam kondisi waktu beliau itu apa namanya lapang untuk menulis akidah ini, dalam keadaan waktu beliau ini memang betul-betul kosong. Kenapa demikian? Nikah surati amalihi wa qiyamihi bidakwah, karena banyak amal beliau, aktivitas beliau, dan ya, dakwah beliau. Ad-da'wati ila Allah wa ta'limin nas, ya, mengajak manusia pada Allah dan mengajarkan manusia. Kata Syekh, litattali'u ala ma indi, agar kalian mengetahui ya akidahku atas apa yang ada pada diriku. Annahu mu'taqidi, bahwasanya itu adalah akidahku. Wallahu ala ma naqulu wakilun, dan Allah adalah wakil ala manakul, menjadi wakil, menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Nah, terus gantian. Fadal. Oke, coba. Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara syarih rahimahullahu ta'ala qawluhu bismillahirrahmanirrahim fi bidayati aqidatihi ibtada'a hadhihi al-aqidata bir basmalati ta'assiyan bi kitabillahi al-ajizi wallahu ta'ala ibtada'a al-qur'ana bir basmalati bismillahirrahmanirrahim wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftatihu kutubahu bir basmalati kataba ilahi raqla bismillahirrahmanirrahim min muhammadin abdillahi wa rasulihi ilahi raqla azimir rumi wa hakada sulaymanu lamma kataba risalatan ila bilqisa qala innahu min sulaymana wa innahu bismillahirrahmanirrahim qawruhu ushidullahu armu'adlib ushidullaha armu'adlib rahimahullah yashhadullaha ala aqidatihi yashhadullaha ala aqidatihi ushidullaha atni alaiha wa man hadarani minal malaikati wa ushidukum ala hadhihi aqidati armu'adlib rahimahullah yashhadullaha wa yushhidu al-malaikata wa yushhidu man hadara minal muslimina wa annahu ya'taqidu hadhir mu'taqid hadhal mu'taqida wallahu azza wa jar qad ittara'a ala ma fi nafsihi wa ittara'a ala aqidatihi wa annahu ya'taqidu hadhal i'tiqada Hasbuk. Baik. Dan perkataan Syekh bismillahirrahmanirrahim fi bidayati aqidatih dalam awal ya akidah beliau ini ibtada hadhil aqidata bil basmalah. Beliau memulai penulisan risalah akidah ini dengan basmalah ta'asiyan karena meneladani Al-Qur'an. Allahu ibtataha al-Qur'ana bil basmalah. Allah memulai Al-Qur'an ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Nabi SAW yaftatihu kutubah, juga menulis kitab-kitab beliau, arti surat-surat beliau dengan basmalah. Kataba ilahi Heraklius, beliau menulis untuk Heraklius bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ibni Abdullah ya rasulihi ilahi Rakla azimir Rum kepada Heraklius penguasa Romawi. Aslim taslam gitu ya. Wa hakadha Sulaiman, demikianlah Sulaiman tatkala beliau menulis risalah surat kepada Ratu Bilqis qala innahu min Sulaiman, surat ini dari Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa qawlu ushidullaha. Ya. Ashhada yushidu, menjadikan saksi. Kalau syahida yashadu, bersaksi. Ini menjadikan saksi. Nah. Ya. Aku menjadikan saksi al-muallif rahimahullah ta'ala yusirullaha ala akidatih. Muallif di sini menjadikan Allah sebagai saksi atas akidah beliau. Wa ushidullaha anni 'alaiha wa man hadarani minal malaikah. Aku menjadikan Allah sebagai saksi ya. Aku di atas akidah tersebut. Waman hadarani, dan juga aku menjadikan saksi siapa saja yang hadir di atas diriku ini, kepada diriku ini ya, minal malaikah, dari kalangan malaikat ya, wa ushidukum ala hadhil akidah, aku menjadikan kalian juga sebagai saksi atas akidahku ini. Al-muallif yushidullaha wa yushidul malaikah wa yushidu man hadara minal muslimin, beliau menjadikan Allah, malaikat dan kaum muslimin annahu ya'taqidu hadal mu'taqadah, bahwa beliau berkeyakinan dengan keyakinan ini. Wallahu qad ittala'a 'ala ma fi nafsi, padahal Allah telah mengetahui apa yang ada di kalbu beliau, pada diri beliau. Wa tala'a 'ala aqidatihi, Allah juga tahu tentang akidah beliau. Annahu ya'taqidu hadzal i'tiqada, bahwa beliau meyakini keyakinan ini. Terus gantian dibaca. Siapa? Mujahid. Santri baru semua, coba berani baca. Qala syarih rahimahul ta'ala wa ashidu min wa ashidu Tadi dengerin enggak sih wazannya? Ushidu. Wa ushidu min hadari minal malaikati minal hafadati. Kok min sih? Ulang. Kan nanti dia sebagai maf'ul bih. Oh ya sih. Wa ushidu man hadara minal malaikati minal hafadati wa malaikatil wa malaikatil laili wa malaikatin nahari wa ghairihim minal malaikatil ladzi yatatabbauna alladzina jangan diituin alladzina yatatabbauna majalisaz dzikri wa kadzalika kitab al-katabatu al-katabati nah al-katabatu katabati semua sebut katabato belum al-katabati ah kan itu lihat wa kadzalika al-katabati dia ma'tuf ke mana ke loh kok majlis zikir minal malaikati al minal hadafati hafadati katabati hafadho itu malaikat penjaga katabah malaikat pencatat terus kullihim kulluhum yushiduhum al muallifu ala aqidatihi wa ushidu min hadarihi minan nasi wa ashhada wa ashhada min man man hadarahu minan nasi wa ashhada ahlul qasimi ahlul qasimi hinama katabaha anna hadha muqtaqiduhu alladhi anna hadha muqtaqiduhu muqtaqaduhu alladhi katabahu lahum taib hasbuk i'taqada ya'taqidu i'tiqad taqidun mu'taqadun jadi semua yang diyakini nah susah amat ngomong ya ashada yushidu kalau syahida yashadu bersaksi tapi kalau ashada yushidu menjadikan saksi ya taib ya misalkan saya mengatakan ushidu manto nah, saya menjadikan manto sebagai saksi ya liyakuna syahidan min syahidai ziwaji nah, agar beliau menjadi salah satu dari dua saksi ya ziwajku nah, itu ushidu manto marjud sah saksinya syahadatuhu marjudah sah kagak kata hak itu ya ini contoh gitu ya dari wazan ashada yushidu ya karena kalau antum baca ashadu dari tadi udah salah semua itu udah salah paham semua ya mana lagi tadi dari mana tadi sih bacanya hah wa ushidu ya man hadara berarti ashada man hadara beliau menjadikan saksi siapa saja yang hadir di kalangan di tengah-tengah beliau minal malaikati minal hafadati dari kalangan malaikat malaikat para penjaga malaikatil lail malaikat malam malaikatin nahar malaikat siang wa ghairihim minal malaika dan yang lainnya dari malaikat lain yang lainnya alladzina yatatabbauna nah, yang mereka malaikat-malaikat ini tatabbu mencari-cari majalis dzikri majelis zikir wa kadzalika al katabati demikian pula katabah malaikat pencatat kulluhum yushiduhum al-muallifu semuanya muallif menjadikan mereka sebagai saksi ala akidati atas akidah beliau wa ashhada man hadarahu minan nasi dan beliau menjadikan saksi orang-orang yang hadir di tengah beliau tadi wa ashhada ahlal qasimi dan beliau menjadikan ya, Ahlul Qasim sebagai saksi hina makatabaha, ketika beliau menulis risalah ini, anna hada mu'taqaduhu, bahwa ini adalah keyakinan beliau, alladhi katabahu lahum, yang beliau tulis untuk mereka. Nah, harus gantian santri baru lagi. Nah, sodik sodik, harus berani santri baru baca. Qala syarih rahimahullah ta'ala qawluhu inni anni a'taqada i'taqada ya'taqidu, hamzahnya kan kalau fil madi hamzah apa? Wasol apa koto? Wasol, itu kan hamzah koto, berarti itu fil mudori, berarti itu ayo huruf mudoro'ah ana itu, a'taqidu a'taqidu anni a'taqidu ma taqadat hu al firqatu an najiyatu ahlus sunnati wal jamaati akidati akidatul firqatul akidatul firqatin najiyati al firqatu ay at taifata ay at taifatu at taifatu wan najiyatu wasifat wasfuhum annahum ahlus sunnati wal jamaati summu bil firqatin najiyati liannahum yanjuna minal adhabi yawmal qiyamati wa bi khilafil farqi al akhiri mana wa bi khilafil firqi al akhiri al ukhra qala alayhi salatu wassalamu fil hadisi sahihi inna bani israila iftarakat ala ihda wa sab'ina firqatan wa inna ummati sataftariku ala ala thintaini wa sab'ina firqatan kulluha finnari illa wahidatan wa hiyal jama'atu wa fi riwayatin ma ana alayhi al-yawma wa ashabi hadihi hiyal firqatu an-najiyatu wal baquna mutawa'aduna bil adabi bin nari illa ahlus sunnati illa wal ahla mustasna wajib illa ahlus sunnati wal jamaati. Nah kayak lega gitu ya, sobi. Nah, mesti biasain ya baca, jangan cuma belajar teori tok. Ya qauluh anni a'taqidu ma taqadathul firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaah akidati akidatul firqatin najiyah, bahwasanya aku berkeyakinan dengan keyakinan yang diyakini oleh firqah najiyah, kelompok yang selamat ahlus sunnati wal jamaah, akidahku adalah akidah firqah najiyah. Al firqah yaitu apa? At-ta'ifah, kelompok. Ya. Wan najiyah wasfuhum, sifat mereka yang selamat. Annahum ahlus sunnati wal jamaah, bahwasanya mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Summu bil firqatin najiyah, mereka dinamakan dengan firqah najiyah di annahum yanju minal adab yaumal qiyamah, karena mereka selamat dari azab pada hari kiamat. Bi khilafil firqi al ukhra adalah, berbeda dengan firqah-firqah yang ukhra yang lainnya. Ukhra muannas dari akhir. Al mutawa'aduna bil azab, yang mereka terancam dengan azab. Qala alaihi salatu wasalam fil hadis sahih, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, inna bani Israila iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqatan, Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan. Ya. Wa sataftariku wa inna ummati sataftariku ala sintaini wa sab'ina firqatan. Sedangkan umatku terpecah menjadi berapa? 72 firqah. Kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah. Kecuali satu, hiyal jamaah, yaitu jamaah. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, sataftariku hadil umma ala salasin wa sab'ina firqatan. Kulluha finnar illa wahidah. Terpecah menjadi 73. Ya. Taib, wa fi riwayatin ma'ana alaihi al-yawma wa sahabih. Ya, itu yang selamat itu adalah aku dan para sahabatku yang berada di atasnya. Taib. Hadihi hiyal firqatun najiyatu. Inilah firqah yang selamat itu. Wal baqun, sedangkan firqah-firqah yang lainnya, mutawa'aduna bil adabi. Mereka semua terancam dengan adab. Illa ahlas sunnati wal jamaah. Kecuali ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Nah, firqah-firqah yang lain itu, kata para ulama, kata Imam Al-Bukhari di Khulqu Af'alil Ibad. Ya. Kemudian kata Al-Barbahari di Syarhus Sunnah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail Kitab Tauhid dan yang lainnya, itu selain Syiah Rafidah dan Jahmiyah. Syiah Rafidah dan Jahmiyah itu enggak masuk di 73 golongan. Terus mereka di mana? Bukan Islam. Ya, kelompok Rafidah dan Jahmiyah itu bukan kelompok Islam. Mereka agama tersendiri. Nah, terus mereka apa? Ya kafir, bukan orang Islam. Masa katanya Syiah bukan Islam, tapi masih dianggap Islam. Ya, aneh itu kalau ada yang bilang Syiah bukan Islam, berarti Syiah kafir enggak? Oh, nanti dulu kalau masalah mengkafirkan. Lah kata Syiah bukan si Islam. Gimana sih? Afrodnya beda. Hah? Afrodnya beda. Afrod, apa itu? Orang ke orang. Oh. Katanya. Gitu ya. Saya pikiran tuh mau ngomong istilah Inggris. Allah. Afrod, afrod. Mana lagi tadi? Ya. Sampai sini ya. Fal muallif. Nah, kemudian berikutnya. Nah, baca siapa? Bima, Bima. Nah, Bima. Nah. Nyerah apa enggak? Belum ini udah nyerah dulu enggak? Nyoba dulu. Nah, ya. Belum baca kok mukanya udah pucat sih. Santai, santai. Kacamatanya ngeri ini anak. Udah sih dari sini. Udah ngeliat kacamatanya mantep. S3 ini. Tebel banget kacamatanya, masya Allah. Ah, ayo Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Qala apa sih? Fal muallifu rahimahullah ta'ala ya'taqidu aqidatal firqati an-najiyati alladhina istathnahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi kulluha finnari illa wahidatan. Ya'ni a'taqidu aqidata hadhil firqati al-wahidati. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ahsan, tas. Mantap, mantap. Terus. Mantap, masih panik, tas. Mantap. Terus. Ayo. Fa ma'na najiyati an-najiyatu minal wa'idi. Minal wa'idi. Wa'idi minal wa'idi. Wa'i, wa'uni pendek. Mantap. Minal wa'idi wal 'adzabi. Fa ahlus sunnati wal jama'ati najau kan najayanju. Wawnya itu waw fa'il. Alifnya alif fariqah. Jangan baca najwa ya. Najau. Jangan baca najwa. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladina amanu. Kalau najwa yang itu dari setan. untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Najwa yang mana mantok? Bisikan. Bisikan. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu walaisa bidarin. Itu bukan najwa yang lain. Mantau di pikirannya kemana-mana. Bukan dia ini. Nah, terus. Wasammu ahlasun. Wasummu. Wasummu ahlasun nati lizawamihim asun. Liluzumihim. Oh ya, ada dalamnya. Liluzumihim. Liluzumihim asunnat asunnatu. Asunnata maf'ul. Luzum masdar beramal amal. Fi'il. Maka dia sunnah maf'ul bihnya. Liluzumihim as-sunnata wa amalahum bis-sunnati. Wasummu jama'atu. Al-jama'ata. Wasummu al-jama'ata lijtima'ahum. Lamnya lam jarrah. Lijtima'ihim. Lijtima'ihim alal haqqi wahumut ta'ifatu al-mansuratu mansuratun fid dunya bil hajati wal bil hujjah bil hujjati wal bayani wa fil akhirati yansuruhum Allahu Allahu. Itu sukun ketemu sukun. Yansarahumullahu. Ah, gitu. Ahsanta. Ah, itu bisa lima. Panik. Panik. Ah. Jago antum sekarang ya. Kayak baru bulan kemarin gitu pelangap. Sekarang udah jago dia. Masya Allah. Ngerojahnya sama siapa nih? Sama muslim? Sendiri tadi. Hai, muslim udah tuh, hati muslim ntar nggak diajak lagi deh, aneh nggak diakuin gitu muslim. Ya, fal mu'alif rahimahullah ta'ala ya takidu akidat al-firqatin najiyati. Kucingnya mau keluar tuh. Kesian. Maka mu'alif rahimahullah ta'ala berkeyakinan dengan akidah firqah najiyah ahli sunnah. Alladina istasnahum an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan mereka dari golongan yang sesat semua. Kulluha finnar. Semua di neraka ila wahidatan. Kecuali satu aja. Ya'ni a'taqidu aqidata hadhil firqatil wahidah. Saya berkeyakinan dengan keyakinan firqah yang satu ini, yaitu Ahlussunnah. Ya, fa ma'na najiyah. Ya, makna selamat sini najiyatu minal awa'id wal adab. Selamat dari ancaman dan adab. Fa Ahlussunnah wal Jamaah najau. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka selamat semua. Wa summu Ahlussunnah, kenapa mereka dinamakan Ahlussunnah? Liluzumihim as-sunnata wa amalahum bis-sunnah. Karena mereka komitmen dengan sunnah dan komitmen dengan amal mereka dengan sunnah. Ya. Nah, kalau antum ketemu redaksi-redaksi sunnah dalam pembahasan akidah, itu maknanya akidah. Ya, akidah sunnah. Makanya buku-buku ulama usulu sunnah, i'tiqad ahli sunnah. Kemudian apa lagi? As-sunnah. Apalagi syarhus sunnah yang tajuknya sunnah-sunnah itu puluhan karya ulama. Ya, usulus sunnah Ibn Abi Zamanin, usulus sunnah Al-Imam Al-Humaidi, usulus sunnah Al-Imam Ahmad, ya, syarhus sunnah Barbahari, syarhus sunnah Al-Muzanni, ya, as-sunnah Al-Khalal, as-sunnah Abdullah bin Ahmad. Banyak as-sunnah, as-sunnah, as-sunnah, as-sunnah semua. Maknanya adalah akidah ahli sunnah. Ya. Bukan as-sunnah. Jadi term redaksi as-sunnah itu mesti dicocokkan pada topiknya. Kalau lagi bahas fikih, salat sunnah berarti yang bukan wajib. Mayusabu fa'iluhu. Ya. Yang diberi pahala bagi yang melakukan. Wala yu'aqab tarikuhu. Dan tidak diberi hukuman bagi yang meninggalkan. Nah, kalau lagi ngomongin fikih, Kalau lagi ngomongin fikih jangan dibawa ke akidah. Lagi ngomong akidah jangan dibawa ke fikih. Begitu. Maka hadis Nabi, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, ini akidah. Ya. Ayy barakallahu fik. Bukan wajib, bukan maksudnya wajib sholat sunnah. Ya. Keliru memahami demikian. Wa sumul jama'ah lijtima'ihim 'alal haq. Mereka dinamakan jamaah kenapa? Karena mereka berkumpul di atas kebenaran. Jadi yang namanya jamaah enggak mesti banyak. Yang penting mereka istima' di atas al-haq. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan al-jama'ah muwafaqatul haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah selaras, cocok, sesuai dengan kebenaran walaupun Anda sendirian. Itu namanya jamaah. Wahum at-ta'ifah al-mansur. Mereka adalah kelompok yang mansur. Mansur, tahu mansur? Nasoro yansuru nasran fahuwa nasirun wadaka mansurun. Kalau tasrif, apa artinya isim maf'ul? Yang ditolong. Artis favorit Mas Manto dulu Mansur S. Ya. Mansur itu artinya yang ditolong. Ya. Mansuratun fid dunya wa fil hujjah wal bayan. Ditolong di dunia dengan hujjah dan bayan, wa fil akhirati yansuruhumullahu. Allah yang menolong mereka. Nah. Terus berikutnya wa bil fal firqah. Nantian baca. Siapa? Hilmi, Hilmi baca ini. Bismillah. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala fal-firqatu an-najiyatu mul-firqatu al-mansuratu wahum ahlus sunnati wal-jama'ati wahum ahlul haqqi waqad bashara an-nabiyu waqad bashara an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam annaha baqiyatun ila qiyami sa'ati. Qala alaihi salatu wassalamu fi sahihaini la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillahi la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullahi وهم على ذلك وهذه إشارة أنهم لا يزالون لكن هذه الفرقة قد تكثر وقد تقل فإن كل من لزم من لزم الحق واعتقد العقيدة واعتقد العقيدة السليمة فآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهو من أهل السنة والجماعة وفي مقدمتهم مقدمتهم الصحابة والتابعون أئمة والأئمة والعلماء أهل الحق ومن تبعهم ولو لم يكونوا من أهل العلم فقد يكون منهم النجار والمزارعو والبائعو والمشتري والجزار والخياط لكن مقدمتهم أهل العلم والحديث. نعم. Itu antum tahu nulisin tuh kosa katanya najar. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan kan Zakaria alaihissalam najaron. Nabi Zakaria itu najar. Fal firqatun najiyatuhumul firqatul mansuratu. Firqah najiyah adalah firqah yang kelompok yang tertolong. Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Wahum ahlul haq. Mereka lah ya, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Waqad basyara nabiyu. Nabi SAW telah memberikan kabar gembira. Annaha baqiyatun ila qiyamisa'ah. Boksanya kelompok ini tetap akan ada sampai tegaknya hari kiamat. Artinya bukan sampai hari kiamat tegak itu ahlus sunnah masih ada. Enggak. Selama kaum muslimin masih ada. Karena kalau hari kiamat tegak, nggak akan ada orang-orang kecuali orang-orang terburuk, ya, orang-orang terburuk. Artinya kaum muslimin ada nanti, kemudian Allah kirim angin yang mematikan kaum muslimin, diangkat mushaf, nggak ada lagi orang beriman, tersisa orang-orang kafir, terbit matahari dari sebelah barat, nggak ada lagi tobat, tegak hari kiamat, itu orang kafir semua. Jadi ila kiamisa ila kiamisa maksudnya sampai menjelang hari kiamat. Bukan sampai hari kiamat plak begitu. Paham gak sih? Kalau di hari kiamat orang kafir semua yang hidup di situ. Wahum ahya. Bahkan mereka lah syirarul khalq. Ya. Syirarul nas, seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia. Ya. Baik. Qala alaihi salatu wasalam fi sahihain la yazalu senantiasa min ummati umatku. Akan senantiasa umatku ummatun qaimatun, ummah yang mereka qaimah, yang berdiri tegak bi amrillah, ya, dengan perintah Allah. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan memberikan mudarat pada mereka orang-orang yang menghinakan dan menyelisih mereka. Hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang nanti keputusan dari Allah. Wahum ala dalik, mereka tetap dalam keadaan kondisi demikian. Hadihi isyaratun, inilah isyarat. Annahum la yazalun, bahwa mereka terus eksis. Lakin hadihil firqatu qad taksuru wa qad takillu, namun kelompok ini terkadang banyak, terkadang sedikit. Wa inna kullaman lazimal haqqo, maka setiap orang yang komitmen di atas kebenaran. Wa taqadal aqidata as-salimata, dia berkeyakinan dengan akidah yang salimah. Fa amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri, dia beriman dengan rukun, enam rukun iman ini. Wa huwa min ahli sunnati wal jamaah, maka dia ahli sunnati wal jamaah. Ya, enteng ya, gampang enggak jadi ahli sunnah? Gampang. Antum aja persulit, yang enggak ada jenggotnya bukan ahli sunnah. Yang cingkrang enggak cingkrang bukan ahli sunnah. Ada Pak Ustaz ceramah, lihat celananya. Ya, isbal, jenggotnya cukur bukan ahli sunnah. Apaan tuh? Ini ya, mizan bid'ah kayak begitu. Ahlus sunnah itu gampang. Orang komitmen dengan kebenaran, berakidah dengan akidah yang salimah, beriman dengan rukun iman yang enam, khalas. Ahlus sunnah. Ya. Ahlus sunnah. Syarat-syarat bid'ah yang lainnya itu mesti ngaji sama afiliasi tertentu, radio tertentu, itu bid'ah. Syarat-syarat bid'ah yang dibawakan oleh para ahli bid'ah. Ahlus sunnah bukan, ngaji di mana? Oh bukan tuh, bukan ahlus sunnah. Bukan salafi. Salafi kan representasi dari ahlus sunnah ya. Oh itu bukan salafi, kenapa? Ngajinya gak di afiliasi tertentu. Itu syarat bid'ah. Ya. Syarat bid'ah. Jadi antum di gunung, nggak ngaji ke ustadz sunnah gitu. Selama antum komitmen di atas al-haq, akidah yang benar, beriman dengan rukun iman, ya selesai. Nggak melakukan pembatal-pembatal kesunahan gitu kan. Ya, kalau pembatal keislaman ya kufur, enggak membatalkan pembatal kesunahan, kesalafian ya khalas. Hatta antum enggak kenal ustaz sunnah. Nah. Sakpulan siapa? Enggak tahu deh. Saya tahu ini Imam Syafi'i, Nasiru Sunnah, Imamu Sunnah. Siapa Ustadz Sunnah? Ustadz Makruh ada gak? Gitu. Kan beredar begitu ya. Ustadz Wajib katanya. Ustadz Makruh. Mau antem heran jadi Ustadz Makruh. Ustadz yang dibenci dong. Ya, makruh oleh ahlu dolal enggak apa-apa. Ya. Nah. Ustaz Mahmud. Ya. Ustaz Mustahab. Ya. Maka mereka ahlu sunnah wa fi muqaddimatihim dan ya, terdepannya, yang terdepan ahlu sunnah adalah sahabat, tabi'un. Ya, a'immah, para imam, ulama ahlul haq. Wa man tabi'ahum, dan yang mengikuti mereka walau lam yakunu min ahli ilmi, walaupun mereka bukan ulama. Terkadang ahlu sunnah di antara mereka najarkan kayu, para petani, baik penjual, mustari, pembeli, jazar, khayyat, tukang jahit, ya. Lakin muqaddimatuhum, namun yang terdepan di antara mereka ahlul ilmi wal hadis. Ya. Paham enggak sini? Semua bisa. Ya, semua bisa. Dio, Kang Sepatu. Bisa enggak jadi ahli sunnah? Bisa. Pak Priadi, Kang Soto, bisa enggak jadi ahli sunnah? Bisa. Ya, bisa jadi ahli sunnah. Ya, Herlin, Kang apa Herlin? Nah, antum apa? Keinginan antum profesi dunia antum kelak? Kang Cilok, Pak Kang Seblak, Kang apa? Enggak apa-apa, halal semua. Ya. Kang cukur rambut. Iya. Wah, mantap. Ya. Ngapa apa jadi Kang Seblak sambil jadi dai nanti di kampung antum? Di mana tuh namanya? Hah? Nomere. Nah. Apa? Pulau Sukun. Wah, enggak ada harokat nih pulau. Pulau Sukun. Di mana itu? Hah? Momere. Momere. Ah, saya aja enggak tahu di mana. Antum jadi tukang seblak di sana, enggak ada kan seblak situ? Antum yang jualan situ. Orang kampung nanya, "Mah ada? Apa nih?" Ini aladzu min ya? Ta'amikum. Ini lebih lezat pada makanan kalian nih. Istaru, ayo beli. Antum jualan seblak jadi dai itu lebih terpuji Herlin. Daripada antum jadi dai buka donasi, pura-pura bikin sekolahan, bikin yayasan, kemudian ngeruk kekayaan buat sendiri. Ya. Hina dina, bandit itu namanya. Ya. Bandit dakwah. Itu antum bandit dakwah. Ya. Buka donasi, ayo buka donasi. Tahu-tahu sekolahnya mahal. Padahal duit umat. Ntar kita dakwah ini buat pendidikan anak-anak kita. Ayo donasi. Duit umat, bangunan dari umat. Pas bayaran, uang bangunan. Kemana duitnya? Ke umat juga bukan? Bukan. Ke pribadi. Dia mati, diwarisin ke anak cucunya. La haula wala quwata illa billah. Itu bandit namanya itu. Nah, itu bandit. Nah. Jadi Erin pakai jualan seblak itu lebih terpuji. Seblak, seblak, seblak. Gimana sih seblak, seblak? Kalau jualannya? Seblak, seblak, suang. Nah. Gimana ya gitu. Sampai habis itu Erin dakwah. Wah, mantap. Gitu. Nah, Erin di Pulau Sukun. Nah. Kalau Pak Harudin di Pulau Sukun juga? Oh sama antum. Beda dusun doang. Beda dusun. Pantes punya semangat asobiah ini. Nah. Dari pas juga sama. Beda lah. ganteng anak-anak. Oh iya, kok yang dibandingin dua kok aneh ya, nggak nyambung ya. Pokoknya begitulah. Ya, taib, lanjut berikutnya. Wa qauluh. Siapa sekarang? Ini Faza, Faza. Masya Allah. Alasannya apa lagi nih dia? Belum makan lagi ntar. Antum mau baca sambil diri. Ambil diri, Faza. Aduh. Bismillah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Qauluhu minal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imani biqadarihi khairihi wa syarrihi. Enggak ada biqadarihi itu. Oh, biqadari khairihi wa syarrihi. Hadhihi al-usulul imani wa hadhihi arkanul imani as-sittati allati wahadihi arkanul imani as-sittatu, rukun yang enam, bukan iman yang enam. Jadi sittah dia naat dari arkan, bukan naat dari iman. Wahadihi arkanul imani as-sittatu allati bayyanuha. Kok bayyanuha? Bayyanaha. Allati bayyanaha wa akhbara biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu jibrilu alaihi salamu fil haditsi as-sahihi anil islami faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadana tasuma wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita inista'ta ilayhi sabila qala fa akhbirni 'anil imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Al-aslul awal. Al-aslul awalu al-imanu billahi. Al-aslul thani al-imanu bil malaikati. Al-aslul thalithu al-imanu bil kitabi. Bil kutubi. Bil kutubi al-manzilati. Ay munazzala. Ay munazzalati. Al-aslu rabi'u al-imanu birrusuli. Al-aslu al-khamisu al-imanu bil yaumil akhiri. Nah. Gantian dibaca berikutnya. Rizki, dikit Rizki. Ayo, qala huna. وقال أيضا قال هنا البعث بعد الموت لأن الإيمان باليوم الآخر يشمل البعث ويشمل الحساب والجزاء والجنة والنار. الأصل السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول جاءت بها الكتب المنزلة. جاء بها النبيون ونزلت بها الكتب وأجمع عليها المسلمون. ومن jahada yajhad wa man yajhad shay'an منها يخرج عن دائرة الإسلام ويسير من الكا. Oh, ini berarti mannya man syartiyah. Wa man yajhad syai'an minha. Nanti itu ada jawab syartnya berupa fa'ra bi tahli jawab syart. Wa man yajhad fi'il syart. Wa man yajhad syai'an minha yakhruju an dairatil islami wa yasiru minal kafirin. Berarti itu jawabnya yakhruj. Yakhruj an dairatil islam. Yakhruj an dairatil islami wa yasiru minal kafirina. Faman jahada al imanu. Jangan ditasydid haknya. Faman jahada. Faman jahada al imanu. Imana. Faman jahada al imana billahi billahi kafirun. Wa man jahada al imana bil malaikati kafirun. Wa man jahada al imana bil kutubi wa manzilat al munazzalati. Oh iya. Al-munazzalati kafirun. Wa man jahada al-imana bil-rusuli kafirun. Wa man jahada al-ba'tha wal-jaza'a aw jannata awil jannata awil naro kafara. Kafara. Wa man jahada al-qadiri qadara. Wa man jahada al-qadara kafara. Tayy. Oh, panjang nih dari pazak tadi ya. Ya, dan sabda Nabi beriman pada Allah, ya, dan perkataan Syekh minal iman berupa iman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari berbangkit setelah kematian, dan beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Hadihi usulul iman, inilah prinsip-prinsip iman, pokok iman ini. Inilah rukun-rukun iman yang enam yang dijelaskan dan dikabarkan oleh Nabi SAW tatkala Jibril bertanya kepada beliau dalam hadis yang sahih tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Fa akhbirni anil iman, kemudian kata Jibril, kabarkan padaku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, anda beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan anda beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Maka ya, al-aslul awal, ya, prinsip yang pertama iman pada Allah, yang kedua iman pada malaikat, yang ketiga iman pada kitab al-munazzalah, ya, yang diturunkan. Iman pada kitab yang munazzalah itu maksudnya kita mengimani Taurat dari Allah, Injil dari Allah. Namun yang kita ikuti hanya Al-Quran. Beda dengan Yahudi, Nasrani, Bani Israel, Ahlul Kitab, mereka gak mau mengimani Al-Quran. Ya, beriman pada Rasul begitu juga. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita enggak beda-bedain keimanan pada Musa, Isa. Namun yang kita jadikan ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, berbeda dengan Ahlul Kitab, mereka enggak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, yang kelima, beriman pada hari akhir. Nah, qalahuna al-ba's ba'dal maut. Hari kebangkitan setelah kematian. Karena iman pada hari akhir yashmal al-ba'sa. Itu mencakup juga hari kebangkitan. Wa yasmal al-hisab, ada hisab, jaza, pembalasan, dan surga neraka. Al-aslu as-sadis, beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Hadihi usulun, dan prinsip-prinsip ini semua, ja'at biha al-kutubu al-munazzalah. Ini dibawa oleh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Dibawa oleh para nabi. Nazalat biha al-kutub. Semua kitab-kitab turun membawa ini. Ajma' alaiha al-muslimun, disepakati oleh kaum muslimun. Waman yajhad syai'an minha yakhruj an da'iratul Islam. Ya, siapa yang menentang sesuatu salah satu dari ini semua, dia enggak beriman pada malaikat misalkan, dia beriman pada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir, tapi enggak beriman pada malaikat, maka dia keluar dari lingkup Islam. Wa yasiru minal kafiran, dan dia menjadi orang kafir. Dan siapa yang menolak sesuatu, mana tadi? Faman jahada iman, siapa yang menolak iman pada Allah dan hari akhir, iman pada Allah, fakafirun, maka dia kafir. Siapa yang menolak, mengingkari keimanan pada malaikat, dia kafir. Siapa yang mengingkari keimanan pada kitab-kitab yang diturunkan, dia kafir. Siapa yang mengingkari iman pada Rasul, para-para Rasul, dia kafir. Siapa yang mengingkari hari kebangkitan, balap pembalasan surga dan neraka, maka dia kafir. Siapa yang mengingkari takdir, maka dia kafir. Namun yang diingkari takdir sini yang kafir, yaitu ilmu dan kitabah. Ya, dia mengingkari ilmu Allah akan semua yang telah sedang akan terjadi, atau kitabah penulisan takdir yang semua telah sedang akan terjadi, dia ingkari, maka dia kafir. Paham gak sini? Adapun Qadariyah yang mengimani dua hal ini, namun mengingkari yang ketiga dan keempat, yaitu mengingkari masyiah Allah, kehendak Allah atas semua yang terjadi, dan penciptaan Allah atas semua yang terjadi, maka mereka hanya digolongkan, hanyanya tanda kutip ya, walaupun ini bahaya besar, digolongkan sebagai ahlu bid'ah yang sesat. Nah, Johar, baca Johar. Miss Johar terakhir deh nih, udah jam 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala, fal-imanu billahi huwa al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala annahu mawjudun, wal-imanu birububiyyatihi annahu ar-rabbu wa ghayruhu al-marbubu, wa annahu al-khaliku wa ghayruhu al-mahluku, wa annahu malikun wa ghayruhu mamlukun, wa annahu mudabbirun wa ghayruhu mudabbarun, wal-imanu biasmaihi wa sifatihi wa af'alihi, wal-imanu bi'uluhiyyatihi wa istihqaqihi al-ibadata, al-imanu billahi rabban wa mulkan wa ilahan wa ma'budan bilhaqqi. Bukan mulkan ya, malikan, apa malikan. Rabban wa malikan wa ilahan wa ma'budan bilhaqqi. Wal-imanu bil malaikati huwa al-imanu bimalaikatillahil kirami, wa annahum ashkhasun wa dawatun makhsusatun wa lahum wadhaifun. Wadhaifu, ghairu munsarif, sigo muntarjumu. Walahum wadhaifu, wa annahum 'indallahi 'azza wa jalla mutafawituna, wa annallaha wa kullu ilaihim wakala ilaihim kullu harakatin fi hadzal kauni, wa annahum la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Nah, Al-Iman bil Kutub Al-Munazzal nanti aja ya. Iman pada Allah yaitu mengimani akan wujudnya Allah, bahwa Allah itu ada. Beriman akan rububiyah Allah, bahwasanya adalah Allah adalah Rabb, selainnya marbub. Ya, artinya Allah Rabb, Allah pencipta, berarti selainnya diciptakan. Allah pemberi rezeki, selainnya diberi rezeki. Allah yang menghidupkan, mematikan, berarti semuanya itu yang dihidupkan, dimatikan. Allah mengatur alam semesta, berarti semua diatur. Bahwa Allah lah sang pencipta dan selainnya makhluk, diciptakan. Allah lah malik, selainnya mamluk, raja, selainnya yang dikuasai. Allah mudabbir, pengatur alam semesta, selainnya diatur. Iman kepada nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Iman akan uluhiyahnya dan keberhakannya akan ibadah. Iman kepada Allah, bahwasanya Allah ada Rabb, penguasa, ilah, sembahan, ma'bud, sama maknanya dengan ilah, ya, yang disembah dengan hak. Iman pada malaikat adalah mengimani malaikat, mereka adalah malaikat Allah yang mulia, mereka adalah person-person dan zawat yang mahsusah, yang diberikan indrawi, mereka memiliki berbagai wadhaif, berbagai tugas. Bahwasanya mereka di sisi Allah itu beragam, bahwasanya Allah wakala ilaihi menyerahkan kepada mereka, mewakilkan kepada mereka segala ya harakah pergerakan di alam semesta ini. Ada yang ditugasi menurunkan hujan, menjaga gunung dan seterusnya. Ya, bahwasanya mereka tidak bermaksiat pada Allah atas apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan pada mereka. Nah, cukup dulu. Sebenarnya tanggung ya, tapi udah capek. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan yang mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.